Gemah takbir bersahutan, hari suci satu Syawal. Kala pagi berseri insan berlapang hati, kaya miskin anak berbapa dan yatim piatu. Dalam kepaduan fitri, maghfirah ridho ilahi.